Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Taib ikhwafillah, bapak ibu yang semoga Allah muliakan, kita kembali lanjutkan pembahasan fikih ibadah yang ya alhamdulillah kita saat ini coba membahas bab tentang khutbatul jum'ah. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan khutbah Jum'ah insyaallah. Baik, langsung saja ya, kita akan bahas pertama di sini ada khutbah Jum'ah ya, yang berkaitan dengan khutbah Jum'ah. Ini ada arkanuha. Arkanuha yaitu rukun-rukun ya. Jadi rukun-rukun Jum'ah, rukun-rukun khutbah. Nah, apa saja rukun-rukun khutbah ini? Artinya kan sebagaimana sudah kita bahas ya dalam bab sebelumnya rukun-rukun, bahwa rukun ini adalah jika lo tidak dilakukan maka sah tidak sah khutbahnya, begitu ya. Jadi kalau misalnya perkara ini tidak dilakukan ketika khutbah ya, maka batal, tidak sah khutbahnya, begitu. Yang pertama ya, di antara rukun-rukun ini adalah hamdulillah ya, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi misalnya alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan lain sebagainya, begitu. Atau hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Atau alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun, dan lain sebagainya. Yang intinya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun yang pertama. Yang kedua, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah alhamdulillah, setelah memuji Allah, maka kita bersalawat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau boleh salawat Ibrahimiyah ya, yang lebih afdal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad, dan lain sebagainya. Ini sebagai rukun yang kedua, yaitu salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, qiraatu ayah. Membaca, ini qiraah itu membaca. Membaca ya. Ayat, ini ayat. Membaca ayat, membaca minimal satu ayat. Ya misalnya faqala Allah taala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, dan lain sebagainya. Ini salah satu ayat kita baca. Misalnya kita mau membahas daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan. Intinya satu ayat. Nah, maka satu ayat ini menjadi bagian dari rukun khutbah ya, membaca ayat bagian dari rukun khutbah. Kemudian selanjutnya yang keempat, alwasiyatu bittaqwallah lafzan au ma'nan. Alwasiyah, wasiat. Jadi berwasiat bitaqwallah, untuk bertakwa kepada Allah. Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafzan au ma'nan. Lafzan secara lafaz, secara lafaz. Artinya secara lafaz bahwasanya kita mengatakan ayyuhan nas ittaqullah, wahai manusia bertakwalah kalian kepada Allah. Ini secara lafaz. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Atau usikum wa iziyaya bitaqwallah, aku berwasiat kepadamu dan kepada saya sendiri agar kalian atau kita seluruhnya bertakwa kepada Allah. Ini secara lafzan, secara apa, lafaz, begitu. Atau au maknan, atau secara makna. Maksud secara makna adalah kita mengingatkan jemaah untuk takwa, takut dan ibadah kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, misalnya alaina an na'budallah, kita harus menyembah Allah taala, wala nusyrika bihi syai'an, dan kita tidak boleh menyekutukan sedikit pun kepadanya. Perkataan seperti itu tidak ada secara lafaz kalimat takwa, akan tetapi maknanya adalah untuk bertakwa kepada Allah taala, karena ibadah adalah salah satu bentuk takwa kepada Allah, dan menjauhi larangan-larangan Allah itu adalah bagian dari ketakwaannya. Jadi ini yang keempat ya, rukun dari khutbah yaitu adalah apa? Jadi rukun dari khutbah yang keempat adalah apa tadi? Al-wasiyah. bitaqwallah lafzan aw ma'nan, berwasiat ya untuk bertakwa kepada Allah ya lafzan aw ma'nan, baik secara lafaz ya maupun secara makna. Ini yang keempat ya, jadi ini rukun ada empat ya insyaallah. Ah, kemudian syurutuha, syarat-syaratnya, ini syarat-syaratnya. Ini syarat-syarat ini harus dipenuhi, karena syarat ini kalau tidak dipenuhi sama juga tidak sah ya. Kan, tapi perbedaannya sebagaimana kita sudah jelaskan bahwa syarat ini ada di luar perkara yang disebutkan. Misalnya sekarang khutbah Jumat ya, sekarang bab khutbah Jumat. Syarat khutbah Jumat ya, berarti yang disyaratkan ini ada di luar khutbah begitu ya. Tapi kalau rukun ini ada di dalam rangkaian khutbah Jumatnya begitu ya. Jadi kalau syarat di luar, kalau rukun di dalam perbuatan yang dibahas seperti itu ya. Baik. Nah, di antara syaratnya, di antara syarat khutbah Jum'ah adalah an-niyah, niat. Jadi harus ada niat dalam hati bahwasanya kita sedang berkhutbah atau akan berkhutbah Jumat begitu. Kalau tanpa niat maka tidak sah begitu ya. Ini menurut Hanbali. Kemudian sama juga apa Syafi'iyah demikian, karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya seluruh amal harus tergantung dengan apa, harus berdasarkan niat. Jadi tergantung karena niatnya begitu. Jadi niat adalah bagian dari syarat ya. Yang kedua, hudur arba'in. Jadi hadir 40 orang. Ini sebagaimana sudah kita bahas ya dalam bab syurutul jum'ah, syarat-syarat Jum'at ya. Di antaranya adalah dihadiri oleh 40 jamaah. Ini madhab Hambali, madhab Syafi'i ya. Syafi'i ya, ini sama ya. Harus dihadiri oleh 40 orang. Ini kebanyakan antara madhab Hambali dan Syafi'i ini banyak kesamaan ya. Karena pertama, karena Al-Imam Ahmad itu bagian dari murid apa, beliau adalah murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i begitu kan. Nah, kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i beliau pernah di Baghdad. Di Baghdad ini atau di Irak ini ya, tempatnya Al-Imam Ahmad, dan Imam Ahmad berguru kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, dan sehingga sebagaimana di dalam tarikh ya dikatakan bahwa di dalam pendapat Syafi'iyah itu, Imam Syafi'i itu ada dua ya, qaul jadid, ya qaul qadim, qaul jadid. Qaul qadim itu perkataan yang lama, yaitu ketika beliau berada di Baghdad. Ya, ketika berada di Irak begitu ya. Kemudian qaul jadid, perkataan yang baru itu ketika Al-Imam Asy-Syafi'i berada di Mesir ya. Maka jika kita memperhatikannya di dalam perkara-perkara banyak sekali ya, antara Al-Imam Ahmad atau madhab Hambali dan madhab Syafi'i banyak kesamaan begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya al-waqt, waktu. Artinya pada waktunya ya. Ya tidak boleh di pagi hari misalnya ya, sebelum Jumatan khutbah begitu sampai nanti datang menjelang Jumatan. Nah, ini tidak boleh. Jadi harus di waktu Jumatan begitu ya. Tidak boleh di luar waktu Jumat begitu ya. Kemudian qabla shalah, sebelum salat. Artinya khutbah itu dilakukan sebelum salat ya. Berbeda dengan salat Id ya, salat Idul Adha, Idul Fitri itu salat dulu kemudian khutbah. Jadi khutbahnya ba'da sholah. Tapi kalau dalam bab Jumat ini qobla sholah, sebelum sholat. Demikian. Selanjutnya kaunuha bil arabiyah. Bentuknya, jadi bentuk khutbah ini ya bil arabiyah. Jadi bentuknya atau keadaannya bentuknya bil arabiyah, dengan bahasa Arab. Jadi apa yang dimaksud dengan kaunuha? Kaun al arkan. Nah, ini nih. Jadi bab tentang rukun-rukun. Jadi yang empat ini harus berbahasa Arab. Ini menurut madhab Hambali. Demikian pula madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i, madhab Hambali itu mengatakan harus berbahasa Arab. Beda dengan madhab Hanaf, apa? Hanafi ya. Kalau Imam Abu Hanifah tidak mengatakan, tidak mensyaratkan harus berbahasa Arab. Tapi kalau madhab Hambali, rukun-rukun ini ya, hamdulillah, salawat, membaca ayat, wasiat, takwa ini harus dengan berbahasa Arab. Kalau tidak, maka tidak sah khutbah Jumatnya. Jadi misalkan begini, ini kan hamdulillah, pujian kepada Allah. Misalnya dengan bahasa Indonesia, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan. Ini dengan bahasa Indonesia. Atau bersolawat, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan bahasa Indonesia. Membaca ayat misalnya, hai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala. Ini berbahasa Indonesia. Hai orang beriman, bertakwalah. Ini wasiat ya, untuk bertakwa kepada Allah. Artinya, jikalau empat hal ini, ya rukun ini, tidak berbahasa Arab, maka menurut mazhab Hambali ini tidak sah khutbahnya. Demikian ya. Maka yang empat rukun ini ya harus berbahasa Arab. Adapun setelah itu kita menyampaikan mau'idzah, nasihat ya, dan lain sebagainya, maka boleh dengan bahasa Indonesia. Demikian. Adapun rukunnya harus berbahasa Arab ya. Demikian menurut mazhab Hambali dan Syafi'i ya, Allah alam. Kemudian selanjutnya, al-jahru biqadri isma'i al-adad. Al-jahru mengeraskan suara ya, mengeraskan suara khutbah, mengeraskan khutbah. Biqadri isma'i al-adad ya, berdasarkan atau sesuai ya isma'il adad ya, dalam rangka memperdengarkan al-adad. Jadi adad itu bilangan, maksudnya bilangan atau jamaah, maksudnya keseluruh jamaah, begitu keseluruh. Jadi artinya suara kita bisa melingkup, bisa terdengar oleh seluruh jamaah yang hadir, begitu. Jadi misalnya jangan sampai kita khutbah yang mendengar khutbah kita hanya satu sab saja atau dua sab saja, sementara ke belakang tidak terdengar. Nah, ini di apa namanya tuh dipersyaratkan harus terdengar sampai ke beberapa atau ke barisan ke belakang seperti itu. Maka menggunakan dengan pengeras suara ya, atau tidak dengan pengeras suara, dia berbicara dengan lantang. Nah, maka Nabi SAW ya ketika beliau khutbah itu beliau berbicara dengan lantang ya. Kenapa? Ya karena agar terdengar hingga ke belakang ya, memperdengarkan kepada seluruh jamaah yang hadir. Demikian. Kemudian selanjutnya yang terakhir ini dalam bab syarat adalah kaunul khotib mimman tasihu imamatuhu fiha. Kaunul khotib ya, apa nama tuh khotib ini ya, khotib ya berarti yang berkhutbah ya. Mimman tasihu imamatuhu, yaitu termasuk orang, ini termasuk orang tasihu yang sah, yang boleh imamatuhu, menjadi imam. Jadi intinya jikalau orang yang harus menjadi imam itu kan syaratnya laki-laki ya, laki-laki, maka bagaimana khutbah bagi seorang perempuan, maka tidak sah. Nah, ini syaratnya jadi imam, bisa jadi imam. Jadi kalau ada laki-laki dan perempuan misalnya ya, siapa yang jadi imam? Ya laki-laki. Tidak boleh imam perempuan. Demikian. Seperti sebagaimana nanti kita juga bahas dalam bab tentang sahnya syaratnya imamah, yaitu mengimami jamaah. Ya, maka salah satu syarat ya dalam mengimami itu harus laki-laki. Nah, maka ketika khutbah pun harus laki-laki. Ya, ini maksudnya adalah kaunul khotib mimman tasihu imamatu fiha, bahwasanya khotib itu, yang menjadi khotib itu, yang berkhutbah itu adalah orang yang sah ketika dia menjadi imam, begitu. Kalau dia tidak boleh menjadi imam, maka tidak boleh pula menjadi khotib, begitu ya. Baik, ini yang kedua ya, bab syarat. Kemudian yang ketiga, sunanuha, sunah-sunahnya. Ini sunah-sunah khutbah. Apa saja? Pertama, al-qiyamu 'alal mimbar, berdiri di mimbar, berdiri ya di mimbar. Di mimbar itu ya, ini apa nama tuh, ada tiga lantai biasanya kalau Nabi itu, tiga pundak ya, satu dua, ini tempat duduk begitu. Ini mimbar. Adapun sekarang ditambahkan dengan apa? Podium ya. Jadi berdiri di podium seperti ini. Jadi si imamnya ini berdiri di hadapan apa ini? Mimbar begitu ya. Nah, di hadapan podium begitu ya. Jadi mimbar ini berdiri di sini ya. Berdiri di atas mimbar ini ya, berdiri di mimbar. Jadi al-qiyam 'alal mimbar. Kemudian selanjutnya yang kedua di antara sunahnya adalah at-thaharah, bersuci. Jadi kalau khatib tidak bersuci, boleh? Boleh. Nah, ini sunah. Afdolnya adalah sunahnya adalah bersuci. Jadi kalau tidak bersuci sah, akan tetapi ketika akan sholat dia harus berwudu dulu ya. Tapi afdolnya, sunahnya adalah ketika dia berkhutbah dia dalam keadaan bersuci. Demikian. Kemudian yang ketiga, assalamu ala nas ya, mengucapkan salam. Ini assalam, mengucapkan salam kepada manusia. Jadi ketika berdiri kemudian beliau khatib itu menyampaikan salam, assalamualaikum, gitu kan, kepada siapa? Kepada jemaah yang hadir. Demikiannya mengucapkan apa? Salam. Kemudian yang keempat, al-i'timad ala syai. Al-i'timad ini berpegang atau bersandar ala syai, kepada sesuatu. Ini biasanya Nabi SAW bersandar kepada tongkat. Ya, maka di dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hambali, ya, biasanya itu sada, apa, dalam ketika khutbah itu bersandar, ya, biasanya ke apa, bersandar ke tongkat, jadi membawa tongkat biasanya. Kalaupun tidak ada, ya tidak apa-apa, bersandar ke yang lainnya, misalnya apa nama itu, ke ada tembok atau di situ ada apa, ada podium dan lain sebagainya. Al-i'timad ala syai, tapi hukumnya ini adalah sunnah. Demikian. Selanjutnya adalah taksiruha. Taksiruha ini meringkas. Taksiruha meringkas khutbah. Ini sebagaimana hadisnya. Kata Nabi SAW, hadis sahih riwayat Muslim, inna tula salatir rajul waqti sura khutbatihi ma innatun min fiqhihi. Sesungguhnya inna tula salatir rajul, panjangnya salat seseorang, jadi lamanya ya, panjangnya salat seseorang, waqti sura khutbatihi, dan ringkasnya khutbahnya, jadi ringkas khutbahnya, jadi ketika dia berkhutbah dia ringkas. Ma'innatun min fiqhihi, ma'innatun ay alamah, alamah itu tanda, tanda ya, tanda min fiqhi, kefakihannya. Jadi orang yang faqih ya, orang yang paham, orang yang berilmu, diantaranya apa nama itu, tandanya adalah panjang sholatnya, pendek khutbahnya. Demikian ya, jadi jangan dibalik, khutbahnya pendek, khutbahnya panjang tapi sholatnya pendek, sholatnya kulhu, sholatnya anas, demikian, tapi khutbahnya sampai hampir satu jam, waliyadzubillah, ini berarti apa namanya itu, min al-ma'innatun min fikhihi, adalah bagian dari apa, tanda apa, kefakihan seseorang, walaupun kita tidak boleh ya, bisa jadi karena ini di sini ada apa, dobit. Nah ini mah dobit taksiril khutib, taksiril khutbah. Bagaimana ketentuan dobit, patokan, kaidah, apa patokannya? Taksir al-khutbah, ringkas dalam berkhutbah. Apa patokannya? Kata para ulama, patokannya adalah orang itu faham dengan apa yang disampaikan. Demikian. Jadi poin-poinnya faham. Jadi jangan sampai kebanyakan, karena ketika banyak, misalkan ada banyak, maka si makmum atau mustami ini atau si pendengar ini, dia hafal yang terakhir, ini lupa, ini lupa, ini lupa, demikian ya. Berarti ini banyak begitu ya, berarti panjang. Maka dobitnya, patokannya seseorang apa, pendek khutbahnya itu bisa difahami khutbah yang disampaikan. Demikian ya, ini dobitnya. Jadi kalau panjang itu sangat tidak sulit ya untuk difahami oleh mustami. Demikian ya, maka sekali lagi, di antara kefakihan, alamat tanda seorang faqih, seorang yang berilmu ya, adalah panjang sholatnya, pendek khutbahnya. Demikiannya. Jadi sunnah ini, tapi sunnah ya. Artinya kalau dia panjang sunnah apa khutbahnya, maka tidak apa-apa, ya sah begitu. Pendek sholatnya tidak apa-apa, sah sholatnya, karena ini adalah bagian dari sunnah. Demikian ya. Kemudian al-julus ila faraghil adzan wa bainal khutbatain. Al-julus, duduk, ila faraghil adzan, apa, hingga selesai adzan. Jadi ketika dia berdiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, kemudian dia duduk, duduk, kemudian apa nama itu, duduk juga ketika wabaina khutbatain, duduk juga ketika dua khutbah. Jadi artinya kan nanti apa, ada dua khutbah, jadi ada dua kali khutbah. Nah di antara dua khutbah ini, sebelum khutbah yang kedua ini duduk terlebih dahulu. Ini sunnah. Ini sunnah. Kalau tidak ada, tidak duduk, maka tidak apa-apa. Ini adalah bagian dari sunnah. Demikian ya. Jadi sekali lagi, duduk di antara dua khutbah, duduk ketika azan itu adalah sunnah. Ketika berdiri, maka tidak apa-apa. Akan tetapi sunnahnya adalah duduk. Demikian ya. Yang terakhir, addu'a ulil muslimin. Mendoakan kaum muslimin, berdoa untuk kaum muslimin. Ini boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Arab, boleh, karena ini adalah bagian dari sunnah. Wahai Allah yang Rabbul Alamin, wahai penguasa Rabbul Alamin, Rabb seluruh alam, ampuni kami, dan lain sebagainya itu boleh. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat, boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, boleh. Intinya mendoakan kita seluruhnya kaum muslimin ya. Demikian yang bisa di Sampai oh ya, satu lagi terakhir adalah istiqbalun nas. Ya, istiqbal an-nas. Istiqbalun nas itu adalah menghadap manusia. Jadi tidak menghadap kiblat, tapi menghadap ke jamaah ya, ke jamaah atau kepada manusia yang hadir. Demikian. Ini adalah di antara sunnah sunnah khutbah. Jadi tidak menghadap kiblat tapi menghadap ke jamaah. Demikian ya. Wallahu alam ya. Itu aja. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan ya. Wallahu alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.